Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, puji syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, terutama nikmat Islam, nikmat iman sehingga sampai saat ini kita masih bisa melaksanakan ketaatan demi ketaatan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan keistiqomahan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad, kepada keluarga, para sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Saudaraku kaum muslimin, dimanapun antum berada, insyaAllah di kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita, mempelajari tentang peperangan-peperangan yang terjadi di masa para Khulafaur Rasyidin Ridwanullah alaihim ajma'in. Kita masih membahas rangkaian penaklukan negeri Mesir. Terakhir kita telah berada di awal penaklukan kota Iskandariyah. Jadi telah kita sebutkan pada pertemuan yang terakhir bahwa kota Iskandariyah ini memiliki posisi yang sangat strategis. Dan ini sangat disadari oleh orang-orang Romawi. Bahkan Kaisar Herakla, ini Heraklius, sampai dia mengatakan, ya fa in dzaka in qata'a mulka rum halakahum. Ya, apabila kota Iskandariyah ini terputus dari Romawi, artinya berhasil dikuasai oleh orang-orang Arab, kata beliau, la in dhaharal arab ala Iskandariyah fa inna dzaka in qita'u mulki rum. Secara lengkapnya kata Heraklius, apabila orang-orang Arab berhasil menguasai kota Iskandariyah, maka yang demikian merupakan keterputusan ya orang-orang Romawi. Ya, kemudian wahalakuhum, dan ini merupakan tanda kebinasaan bangsa Romawi kalau orang Arab sudah menguasai Iskandariyah. Karena memang posisinya sangat strategis. Mungkin bisa dibantu ditampilkan di peta, ya. Nah, ini kota Iskandariyah yang terletak di bagian utara Mesir. Kalau antum melihat di peta, ya, ini negeri Mesir. Kemudian Iskandariyah berada di bagian utara negeri Mesir, berbatasan langsung dengan Laut Tengah, dengan Laut Mediterania. Dan kota Iskandariyah ini sangat sulit untuk dikuasai. Kenapa? Karena bentang alamnya itu membuat dia menjadi satu benteng yang kokoh. Antum bisa perhatikan, ini Iskandariyah, di bagian utara Iskandariyah itu Laut Tengah. Di Laut Tengah ini askar atau armada laut Romawi itu berjaga-jaga di sana. Jadi kekuatan lautnya Romawi yaitu di Mediterania, di Laut Tengah. Kemudian di bagian selatan itu ada Danau Mariut, sehingga orang-orang kalau pasukan infanteri, pasukan berkuda, demikian juga pasukan yang berjalan kaki, infanteri atau kavaleri tidak bisa melewati. Kenapa? Karena terlindungi oleh danau yang cukup luas. Kemudian bagian baratnya, ya, bagian barat Iskandariyah, ini terpotong tangan saya. Ya, bagian barat Iskandariyah itu ada hulu atau ada hilir, ya. Hilirnya Sungai Nil. Jadi ada anak Sungai Nil mengalir di bagian barat Iskandariyah sehingga kalau ingin diserang dari arah barat pun sulit. Ya, sulit karena terhalangi oleh sungai. Jadi satu-satunya jalan untuk menyerang Iskandariyah adalah dari bagian timurnya. Ya, yang berbatasan atau yang di sana ada kota Karyun yang sudah dikuasai oleh pasukan kaum muslimin. Ya, jadi tidak ada jalan lain ya untuk menguasai Iskandariyah kecuali hanya satu jalan saja dari Karyun. Adapun sisi-sisi lainnya pertahanan kota Iskandariyah itu demikian kokoh. Maka sebagaimana yang kita sebutkan juga, ya, salah satu perkara yang menguntungkan kaum muslimin, ya, ketika itu terjadi perebutan kekuasaan. Jadi ketika itu Heraklius meninggal dunia, kemudian setelah dia meninggal dunia terjadi perpecahan atau terjadi perebutan kekuasaan ya antara kedua anaknya yang bernama Konstantin dan Heraklonas. Kemudian juga ibu Heraklius yang bernama Martina, yakni ibu istri dari Heraklius yang pertama ikut campur dalam perebutan kekuasaan tersebut yang menyebabkan kemudian kekuasaan atau kekuatan bangsa Romawi Bizantium ketika itu semakin melemah. Maka terpaksalah Amr bin al-As tertahan. Jadi yang bisa beliau lakukan hanya melakukan pengepungan karena demikian kuatnya benteng Iskandariyah. Sampai terjadi pengepungan, ada yang mengatakan 7 bulan, ada yang mengatakan 9 bulan, bahkan ada yang mengatakan 2 tahun. Jadi disebutkan oleh sejarawan Al-Sallabi hafizahullah taala, beliau menceritakan wa talal hisaru iddata ashhurin mimma afara mukhawifa Amr min malani junudihi au syu'urihim bil ajzi amama aduwihim. Kata beliau, pengepungan kota Iskandariyah ya selama beberapa bulan ini menimbulkan kekhawatiran pada diri Amr bin Al-As. Amr bin Al-As adalah panglima tertinggi ketika itu. Beliau mulai khawatir, ini sampai kapan kita akan mengepung kota Iskandariyah? Sudah berbulan-bulan kita mengepung kota Iskandariyah tapi tidak ada progres sama sekali. Bentengnya tetap berdiri dengan kokoh. Jadi bagaikan menghadapi batu-batu gunung yang demikian kokoh. Ya, kenapa? Mereka santai-santai saja, orang Iskandariyah santai saja. Untuk masalah suplai, mereka bisa disuplai dari arah utara. Ya, kaum muslimin, mereka berada di arah timur. Tidak bisa menembus benteng kota Iskandariyah. Maka apa yang dikhawatirkan oleh Amr bin al-As? Yang pertama, min malali junudihi, kebosanan. Ya, pasukan kalau sudah bosan, dia tidak punya semangat. Ya, maka apa yang diharapkan dari pasukan yang seperti itu? Yang menggerakkan sebuah pasukan adalah ambisi untuk memenangkan pertempuran. Tapi ketika sudah lama dia berada di suatu tempat, tidak kunjung terjadi peperangan yang signifikan, maka akan muncul kebosanan, semangatnya bisa hilang. Au syu'urihim bil ajzi amama aduwihim. Dan Amr bin al-As mengkhawatirkan munculnya kelemahan pada diri pasukan beliau ketika berhadapan dengan musuh. Karena saking lamanya melakukan pengepungan. Wa qarrara an yabutha kataibahu tajusu hilala biladi delta wa qura as-sa'id. Maka apa yang dilakukan oleh Amr bin al-As ketika itu untuk menunggu waktu, menunggu saat yang tepat untuk menyerang benteng Iskandariyah, beliau kirimkan pasukannya, ya dibagi-bagi jadi pasukan-pasukan kecil, kemudian beliau utus untuk menaklukkan wilayah Delta Nil dan juga desa-desa yang berada di dataran tinggi. Jadi ya sudah, daripada tidak ada kerjaan, kita menunggu di sini, sebagian diutus, ya disebar ke daerah-daerah yang ada di sekitar Iskandariyah untuk menaklukkan daerah-daerah yang ada di sana. Qala ghaira anna tula hisari Iskandariyah afara hafidhatal khalifah Umar. Tapi efek lamanya pengepungan tersebut bukan hanya dirasakan oleh Amr bin al-As sebagai panglima, tapi juga dirasakan oleh Umar bin Khattab. Ya, Umar bin Khattab sebagai khalifah juga berpikir, ya ini kenapa kok lama sekali Iskandariyah dikepung tapi kok tidak kunjung dikuasai. Ya, maka muncullah kemurkaan pada diri Khalifah Umar radhiyallahu taala anhu. Wa athara fi nafsihi al-hawajis wadh-dhunun haula isti'dadi junudihi litadhiyah. Dan ini juga menimbulkan perasaan was-was ya dan prasangka, siap atau tidak sebenarnya pasukan Amr bin al-As ini untuk melakukan penaklukan. Siap atau tidak pasukan ini untuk berkorban sehingga bisa menaklukkan Iskandariyah. Wal mubada'ah, demikian juga apakah mereka siap untuk menyerang pasukan musuh. Kalau mereka siap menyerang pasukan musuh, maka niscaya mereka akan segera menyerang. Tapi ini kenapa tidak segera melakukan penyerangan. Kemudian kata Syekh As-Salabi di sini, wa ra'a anna dhalika ma kana illa lima ahdathu. Dan Umar mengira bahwa tidaklah keterlambatan ini melainkan karena dosa-dosa yang mereka buat. Jadi keterlambatan ini bisa jadi karena sesuatu yang mereka buat berupa perbuatan dosa. Maka apa yang dilakukan oleh Umar setelah lama pasukannya kaum muslimin tidak kunjung bergerak untuk menyerang Iskandaria? Beliau mengirimkan surat. Beliau mengirimkan surat kepada Amr bin Al-As. Wa syaraha dzalika fi risalatin ila Amr ibn Al-As. Maka kemudian Umar bin Khattab pun mengirimkan surat kepada Amr bin Al-As. Apa bunyi suratnya? Amma ba'du. Faqad ajibtu li ibta'ikum an fathi Misri. An fathi Misra. Kata Umar bin Khattab, amma ba'du. Sesungguhnya aku telah merasa heran. Ya, merasa heran karena keterlambatan kalian dalam menaklukkan Mesir. Innakum tuqatilunahum mundu sanatain. Kata Umar bin Khattab, sesungguhnya kalian telah memerangi mereka selama 2 tahun. Kenapa 2 tahun tidak selesai-selesai? Ya, kenapa 2 tahun tidak selesai-selesai? Wa ma dzalika illa lima ahdatsukum au lima ahdatsum. Ya. Dan tidaklah yang demikian itu muncul melainkan karena dosa-dosa yang kalian perbuat. Ya, harusnya kalau kalian dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dengan mudah kalian mendapatkan kemenangan. Wa ahbabtum ya minad dunya ma ahabba aduwukum. Dan yang menyebabkan kalian terlambat adalah kecintaan kalian kepada dunia sebagaimana kecintaan musuh-musuh kalian. Ya, jadi ini adalah sebab terlambatnya kemenangan diperoleh oleh kaum muslimin, yakni dosa-dosa mereka dan kecintaan mereka kepada dunia. Anda bisa lihat di sini Umar mengingatkan 2 perkara ini. Tidaklah keterlambatan kalian dalam menaklukkan Mesir kecuali karena ya, yang pertama dosa-dosa yang kalian perbuat, kemudian yang kedua kecintaan kalian kepada dunia sebagaimana musuh-musuh kalian. Wa inna Allah tabaraka wa ta'ala la yansuru qauman illa bisidqi niyatihim. Lalu beliau mengingatkan kepada pasukannya Amr bin Al-As. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala tidak akan menolong suatu kaum kecuali dengan kejujuran niat-niat mereka. Apa yang kalian inginkan dengan pertempuran ini? Ya, apakah dunia ataukah kalian menginginkan untuk menegakkan kalimatullah? Kalau kalian menginginkan untuk menegakkan kalimatullah, maka niscaya dengan jujurnya niat kalian, Allah Subhanahu wa taala akan berikan bantuan kepada kalian. Lantas apa yang dilakukan oleh Umar? Ternyata bersamaan dengan surat itu Umar juga mengirimkan ya beberapa orang sahabat ya untuk mendobrak semangat kaum muslimin dalam memerangi atau menaklukkan benteng Iskandaria. Qala wa qad kuntu wajahtu ilaika arba'ata nafar yani Az-Zubair wa sahbihi. Kata Umar, sungguh aku telah kirimkan kepada kalian 4 orang ya, 4 orang yang memiliki keutamaan, yaitu Az-Zubair dan teman-temannya. Az-Zubair dan beberapa orang Ansar, di antaranya adalah Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Qala wa alamtuka anna ar-rajula minhum maqama 1000 rajulin ala ma kuntu a'rif. Dan aku beritahu kamu, ya wahai Amr, 1 orang di antara mereka ini senilai dengan 1000 pasukan. Jadi orang ini bukan orang yang sembarangan. Walaupun jumlahnya cuma 1 person, tapi kekuatannya dalam pasukan ini bagai 1000 pasukan. Illa an yakuna ghairuhum ma ghayyara ghairuhum. Kecuali, kata Umar, kalau orang-orang, selama orang-orang yang ada di sekitar mereka tidak mengubah mereka. Jadi ketika saya kirimkan, saya tahu, Zubair, Ubadah bin Samit dan pasukan dan 2 orang lainnya ini adalah orang-orang yang memiliki keutamaan. Selama yang saya ketahui itulah hakikat mereka. Tapi saya enggak tahu, kalau dikirim ke kalian mungkin ada yang bisa mengubah mereka, tidak lagi berkekuatan 1000 orang. Begitu maksudnya Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka dikirimlah 4 orang tadi ya untuk membantu Amr bin Al-As menaklukkan benteng Iskandariyah. Kemudian apa kata Umar bin Khattab? Apa yang diinstruksikan oleh Umar bin Khattab kepada Amr bin Al-As? Qala fa idza ataaka kitabi hadza ya fakhtu bin nas. Wahai Amr, apabila suratku ini telah sampai kepadamu, maka berpidatolah di hadapan manusia. Berkhutbahlah di hadapan manusia. Wa haddahum ala qitali aduwihim. Berikan mereka semangat untuk memerangi musuh-musuh mereka. Waragibhum fi sabar, dan dorong mereka untuk bersabar. Ketika berhadapan dengan musuh, jangan kemudian panik, jangan kemudian lari dari medan pertempuran, tapi bertahan, bersabar. Waniyah, dan dorong mereka untuk menjaga niat-niat mereka. waqaddim ulaikal arba'ah fi sudurin nas, dan ajukan orang empat tadi ya di tengah-tengah atau di hadapan pasukan kalian, jadikanlah dia sebagai pemimpin di antara empat orang tersebut, jadikanlah mereka sebagai pemimpin di tengah-tengah manusia. Wa murinnas jami'an ayakuna lahum sadmatun kasadmati rajulin wahid. Dan Amr, apabila kalian menyerang, maka menyeranglah secara serentak, jangan parsial menyerangnya. Ya, jadi menyeranglah kalian seperti serangan satu orang. Artinya apa? Seranglah mereka dengan serentak. Tampakkan kekuatan kalian. 6. Wal yakun dzalika inda zawal yaumal jumu'ah. Dan hendaknya yang demikian kalian lakukan setelah waktu zawal pada hari Jumat. Jadi Umar bin Khattab bertabaruk dengan waktu. Ya, di waktu Jumat, ya, waktu Jumat setelah matahari tergelincir ini adalah waktu yang baik, waktu yang berbarokah. Kenapa? Fa inna asa'atun tanzilu fiha rahmah. Karena setelah tergelincirnya matahari pada hari Jumat, ini adalah waktu turunnya rahmat. Ya. Wa waqtul ijabah. Demikian juga waktu ijabatu doa, waktu dikabulkannya doa. Ya. Jadi penyerangannya pun di setel waktunya. Cari waktu yang baik. Ya, sesuai dengan nas tentunya ya, bukan kemudian gatok-gatok pakai primbon enggak, ya. Tapi sesuai dengan nas, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa di waktu di hari Jumat ada suatu waktu yang mustajab. Kemudian mereka para ulama berbeda pendapat tentang kapan waktu mustajab itu, dan Umar di sini ya beliau mengatakan bahwa waktu mustajab itu adalah setelah tergelincirnya matahari. Baik. Maka kata Umar bin Khattab, seranglah mereka pada waktu tergelincirnya matahari di hari Jumat, karena ini merupakan waktu turunnya rahmat dan waktu doa itu dikabulkan. Wal yu'ajjan nasu ilallah. Kemudian perintahkanlah manusia agar mereka bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yas'aluhu nasra ala aduwihim, dan perintahkan mereka untuk senantiasa meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala atas musuh-musuh mereka. Ya. Jadi bagaimana instruksi seorang khalifah agar kita meraih kemenangan? Ya, pertama beliau mengingatkan hati-hati ya dari perbuatan dosa dan juga kecintaan yang berlebihan kepada dunia, ini akan menyebabkan terhalanginya kalian dari pertolongan Allah. Ya, kemudian semangati, ya luruskan niat-niat kalian. Ya, kalau perjuangannya ingin ditolong oleh Allah, hendaknya kita memiliki niat yang tulus untuk menegakkan agama Allah, bukan karena ingin mendapatkan keuntungan dunia. Kemudian banyak-banyaklah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting sekali, barakallahu fikum. Kalau kita ingin mendapatkan kejayaan, ya, entah itu dalam dakwah kita atau dalam apapun itu, ya, dalam urusan-urusan akhirat kita, apa yang dinasihatkan oleh Umar ini penting sekali untuk menjadi perhatian kita. Ya, hati-hati dengan dosa, hati-hati dengan dunia, ya, ikhlaskan niat kita dan banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita akan mendapatkan kesuksesan. Kemudian apa yang dilakukan oleh Amr bin Al-As ketika beliau menerima surat tersebut? Falamma ata Amr al-kitab jama'an nas. Maka setelah Amr datang kepada Amr surat dari Umar bin Khattab, beliau pun mengumpulkan manusia. Wa qara'ahu 'alaihim. Kemudian dibacakan semuanya di hadapan pasukan. Ini langsung disampaikan oleh beliau ya di hadapan pasukan. Ya, pasukan itu harus tahu apa yang menjadi titah atau instruksi khalifah. Summa da'a ulaika nafar ya faqaddimuhum faqaddamahum amaman nas. Kemudian dipanggillah empat orang yang memiliki keutamaan tadi yang dikirim oleh Umar bin Khattab, di antaranya adalah Zubair bin Awam dan juga Ubadah bin Shamit, maka mereka disuruh untuk maju ke depan. Wa amara an-nas an yatatahharu. Kemudian Amr bin Al-As memerintahkan pasukannya untuk bersuci. Wa yusallu raka'atain. Kemudian salat dua rakaat, thumma yarghabu ila Allah, kemudian mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yas'aluhu nasra. Kemudian meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, fa fa'alu, maka mereka pun melakukannya. Jadi ini pas hari Jumat. Pas hari Jumat akhirnya Amr bin Al-As memerintahkan pasukannya untuk berwudu, kemudian salat dua rakaat, kemudian bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada mereka. Jadi inti perjuangan kita bukan apa yang kita upayakan, tapi bagaimana penyandaran diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya ikhwan. Ya, kita bisa lihat di sini, ya, Umar bin Khattab memerintahkan pasukannya untuk apa? Untuk benar-benar bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian diriwayatkan pula sebelum melakukan penyerangan besar-besaran ke Benteng Iskandariyah, Amr bin Al-As ini bermusyawarah dengan Maslamah bin Makhlad Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Beliau ingin ada siapa yang figur yang dijadikan sebagai pimpinan untuk mendobrak Benteng Iskandariyah. Siapa kira-kira yang akan dijadikan sebagai pemimpin pasukan terdepan? Maka diriwayatkan bahwa Amr bin Al-As beliau bermusyawarah. Ya, istasyara Maslamah bin Makhlad Al-Ansari. Amr bin Al-As kemudian bermusyawarah dengan Maslamah bin Makhlad Al-Ansari. Faqara ashir alayya fi kitali ha'ula. Wahai Maslamah, tolong berikan saran kepadaku. Bagaimana pendapatmu agar kita bisa memenangkan peperangan ini? Ya, siapa yang hendaknya kita jadikan sebagai pemimpin utama dalam penyerangan ini? Faqala Maslamah. Kemudian Maslamah mengatakan, Aro antanzura ila rajulin lahu ma'rifatun wa tajarub min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Maslamah memberikan sebuah masukan. Ini yang pentingnya kita bermusyawarah. Wasyawirhum fil amr. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan bermusyawarahlah engkau dengan mereka dalam urusanmu. Ya, maka ini dilakukan oleh Amr bin Al-As. Beliau bermusyawarah dengan Maslamah bin Makhlad, siapa kira-kira figur yang bisa kita majukan untuk mendobrak Benteng Iskandariyah ini. Maka Maslamah mengatakan, "Aro antanzura ila rajulin lahu ma'rifatun wa tajarub min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam." Pendapat saya, wahai Amr, engkau menunjuk satu figur yang dia sudah memiliki pengetahuan dan pengalaman berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tunjuk orang yang senior, yang punya pengalaman luar biasa, yang bahkan pengalamannya itu adalah pengalaman yang dia habiskan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian fa ta'aqqadu lahu 'alan nas, kemudian engkau jadikan dia sebagai komandan. Pilih orang yang pengalaman, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan jadikanlah dia sebagai pemimpin. Fayakunu huwa alladhi yubashir al-qital wa yakfi. Biarkan dia yang berlangsung berhadapan dengan musuh dan menyelesaikan peperangan ini. Pilih sahabat senior, sahabat yang pernah berperang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, biarkan dia menyelesaikan peperangan ini. Maka kemudian Amr bin Al-As bertanya kembali kepada Maslamah bin Makhlad. Wa man dzalika? Siapa kira-kira figur yang patut untuk ditunjuk? Maka apa kata Maslamah bin Makhlad Al-Ansari? Faqala Ubadah bin Samit. Tunjuklah sahabat yang mulia Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Ya. Ubadah bin Samit barakallahu fikum. Beliau termasuk sabiqun al-awwalun min al-ansar. Orang yang pertama masuk Islam dari kalangan Ansar. Beliau termasuk dari sahabat yang berbaiat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam baiat Aqabah al-Kubra. Ya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau berhijrah ke kota Madinah, ya, datang sekelompok orang dari kalangan Ansar berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan keislaman dan janji setia mereka kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu. Dan beliau pula yang pernah ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi salah satu dari 12 pemimpin Ansar. Jadi setelah berbaiat, Nabi menunjuk ada 12 orang yang menjadi pimpinan orang-orang Ansar. Salah satunya adalah Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu. Dan beliaulah ya sosok yang turun padanya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun." Beliaulah yang menjadi sababun nuzul turunnya firman Allah Subhanahu wa taala, Dan barang siapa yang menjadikan Allah dan Rasulnya, ya, serta orang-orang yang beriman sebagai loyalisnya, dia loyal kepada mereka, maka sesungguhnya pengikut atau golongan Allah Subhanahu wa taala itulah yang akan mendapatkan kejayaan. Ayat ini turun kepada Ubadah bin Samit yang memutuskan, ya, memutuskan hubungan beliau dengan orang-orang Yahudi baik Bani Qainuqa. Karena pengkhianatan yang dilakukan oleh Bani Qainuqa dan makar mereka terhadap kaum muslimin dan keinginan jahat mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ubadah bin Samit memutuskan hubungan yang telah dijalin selama puluhan tahun dengan orang-orang Yahudi Bani Qainuqa. Maka turunlah firman Allah yang memuji Ubadah bin Samit atas loyalitasnya kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada orang-orang yang beriman. Dan siapakah Ubadah bin Samit? Ubadah bin Samit adalah sosok yang senantiasa bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam setiap peperangan. Demikian juga beliau termasuk sahabat yang berbaiat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam baiatur ridwan. Bahkan pasca wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ubadah bin Samit berada di barisan yang terdepan, ya, untuk memerangi orang-orang yang murtad dan pengikut Nabi palsu Musailimah al-Kadzdzab. Maka tidak diragukan lagi, beliau radhiyallahu taala anhu adalah figur yang sangat tinggi kedudukannya. Ya. Oleh karena itu, Maslamah bin Makhlad mengusulkan kepada Abu Bakar. Ya, wa man dzalika? Siapa yang hendaknya aku tunjuk wahai Maslamah? Maka kata Maslamah, Ubadah bin Samit. Fada'ahu Amr Ilahi. Maka kemudian Ubadah bin Samit pun dipanggil ke hadapan Amr bin Al-As. Falamma dana minhu arada an nuzul an jawadih. Maka ketika dipanggil sosok Ubadah bin Samit ini di hadapan Amr bin Al-As, dia datang dengan menunggangi kuda perangnya. Ketika itu dia ingin turun dari kuda perangnya. Faqala lahu Amr, azamtu alaika in nazalt. Apabila engkau turun, maka sesungguhnya aku telah menurunkan kedudukanmu wahai Ubadah. Jangan turun. Tetaplah engkau berada di atas kudamu. Kemudian apa kata Amr? Nawilni sinana rumhik. Berikan kepadaku tombakmu wahai Ubadah. Ya, fanawalahu iyah. Maka tombak itu pun diberikan kepada Amr bin Al-As. Fanaza'a imamatahu an ra'sihi wa aqadalahu wa wallahu qital rum. Kemudian dia mengambil surbannya, Amr bin Al-As mencopot surbannya, kemudian dia letakkan di tombak tersebut, lalu dia berikan kepada Ubadah bin Samit untuk dikenakan. Ya, tanda bahwa dia telah dilantik sebagai apa? Komandan pasukan. Wa walahul qital rum. Maka kemudian Ubadah pun mempasrahkan, ya, perang melawan orang-orang Romawi kepada Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu. Fa fatahallahu ala yadayhi al-Iskandariyah fi yaumihim dzak. Maka pada hari tersebut dalam satu hari, ya, pada hari Jumat tersebut, di bawah pimpinan Ubadah bin Samit, akhirnya benteng Iskandariyah berhasil ditaklukkan. Ya. Jadi faktor pemimpin ini sangat luar biasa, ya, mempengaruhi perjuangan orang-orang yang dipimpin. Ketika ini dipimpin oleh sosok Ubadah bin Samit, legend, ya, bahasa kita apa, legend beliau, seorang yang melegenda. Ya, ikut berperang bersama Nabi SAW, termasuk orang yang pertama masuk Islam dari kalangan Al-Ansar. Baik. Dalam riwayat yang lain dikatakan, ya, Amr mengatakan, inni faqartu fi hadzal amr fa idza huwa la yasluhu akhiruhu illa man aslaha awwaluhu. Ya. Dalam riwayat yang lain, ketika bermusyawarah tadi, Amr mengatakan, sesungguhnya aku memikirkan perkara ini dan tidak ada yang akan meraih keberhasilan di masa sekarang kecuali apa yang telah meraih keberhasilan di masa lampau. Artinya kemenangan yang kita dapatkan ini, ya, kita akan mendapatkan kemenangan kalau kita dipimpin oleh seseorang yang juga telah memiliki pengalaman untuk mendapatkan keberhasilan dan kemenangan. Fada'a Ubadah bin Samit fa'aqadalahu fafatahallahu ala yadaih. Maka Amr bin Al-As pun memanggil Ubadah bin Samit, kemudian menjadikannya sebagai komandan Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan ya kemenangan melalui tangan beliau, ya. Baik, akhirnya ditaklukkanlah benteng Iskandariyah, ya. Di sana ada khilaf di kalangan para ulama tentang berapa lama ya pengepungan benteng Iskandariyah sampai berhasil ditaklukkan oleh kaum muslimin. Sebagian ulama menyebutkan, ini ulama-ulama tarikh menyebutkan bahwa pengepungan itu berlangsung 9 bulan. Ya. Adapun ulama peneliti sejarah dari kalangan barat ya menyebutkan bahwa pengepungan tersebut kurang lebih berlangsung selama 2 tahun. Ya, 2 tahun. Jadi sekitar 1 tahun berapa bulan ya, 1 tahun 9 bulan kalau dihitung dengan perhitungan Masehi yang bertepatan dengan 2 tahun Hijriyah, 2 tahun Hijriyah. Maka kemudian apa yang dilakukan ya? Tidak diceritakan dengan detail bagaimana pertempuran tersebut, hanya dari apa yang diwasiatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ya, tampaknya penyerangan dilakukan secara besar-besaran. Ya, secara mendadak dan besar-besaran dengan satu serangan habis-habisan sampai kemudian Iskandariyah berhasil ditaklukkan. Kemudian apa yang dilakukan oleh Amr bin Al-As ketika beliau berhasil menaklukkan benteng Iskandariyah? Yang beliau lakukan terhadap penduduk Iskandariyah sama dengan apa yang beliau lakukan terhadap penduduk benteng Babilonia. Ini sudah sempat kita bahas. Bahwa Amr bin Al-As tidak kemudian membunuhi mereka, tidak kemudian mengeksekusi penduduk benteng tersebut, tidak. Amr membebaskan mereka, namun mereka harus membayarkan jizyah. Qala wastabqa Amr, ya, ahlal Iskandariyah, falam yuqtal walam yusab. Ya. Maka orang-orang penduduk Iskandariyah dibiarkan oleh Amr bin Al-As, tidak dibunuh dan tidak kemudian dijadikan budak. Wa ja'alahum ya ahla dhimmati ka ahli Babilun. Kemudian Amr bin Al-As menjadikan penduduk Iskandariyah sebagai ahlu dhimmah. Artinya mereka harus membayarkan jizyah kepada kaum muslimin sebagaimana penduduk Babilonia. Thumma taraka fil Iskandariyah hamiyatan min quwwatihi ba'da an atma'anna ilaiha. Kemudian setelah Iskandariyah berhasil ditaklukkan seluruhnya, Amr bin Al-As meninggalkan pasukan penjaga ya setelah keadaan menjadi tenang. Ini setelah selesai semua, ya ditinggalkanlah pasukan untuk menjaga benteng Iskandariyah. Wa nasyara baqiyata kataibahu. Kemudian beliau pun mulai menyebarkan ya pasukan-pasukannya ya, mengutus pasukan-pasukannya berpencar li fathi baqiyati husuni Rum. Untuk menaklukkan benteng-benteng kecil milik orang-orang Romawi. Jadi strateginya itu kuasai yang besarnya dulu. Ya, kuasai benteng besarnya dulu. Setelah kita berhasil menguasai benteng besar tersebut, baru kuasai benteng-benteng kecil. Ya, kadang cara seperti itu lebih efektif. Karena benteng-benteng kecil ini kalau mendengar benteng besarnya sudah berhasil dikuasai, ya mereka akan dengan mudah menyerah. Ya sudah, wong bosnya aja udah jatuh ya. Maka yang di bawahnya dengan mudah menyerah. Tapi kalau misalnya benteng besarnya belum jatuh, benteng-benteng kecil ini bisa jadi dia akan akan berjuang mati-matian. Ya, sama kayak ular. Ular itu kan kalau kita potong kepalanya selesai perkara. Tapi kalau kita potong ekornya, ya kepalanya masih bisa masih bisa menggigit, ya masih bisa menerkam. Maka potong kepalanya selesai masalah. Ya. Serang benteng yang besar, adapun benteng-benteng yang kecil akan selanjutnya akan lebih mudah untuk dikuasai. Qala wa adam ya li fathi baqiyati husuni Rum wa juyubihim fi Misr. Demikian juga untuk menaklukkan kantong-kantong pertahanan ya orang-orang Romawi di Mesir. Fastakmala fathas sahil al-bahr al-mutawassit. Maka dengan demikian selesailah penaklukan ya area atau daerah pantai di Laut Mediterania. Jadi Mesir bagian Laut Mediterania semuanya telah berhasil dikuasai oleh kaum muslimin. Wa mudunihil kubra, demikian juga selesai pula penaklukan kota-kota besar. Mithlu Rasyid, wa Dimyat, wa ghairiha. seperti kota Rasyid, ya sampai sekarang masih ada kota Rasyid di bagian utara Mesir. Demikian juga kota Dimyat, ya ada Imam Al-Imam Ad-Dimyati, ya Al-Imam Ad-Dimyati dari sana. Ya kota Dimyat dikuasai juga oleh kaum muslimin wa ghairuha, ya dan kota-kota lainnya. Wa kadzalika basata saytarahu ala kulli delta Mesir wa sa'idiha. Bahkan pasukan-pasukan tersebut diutus, ya, ditebar oleh Amr bin Al-As untuk menguasai semua kawasan delta Mesir, demikian juga menguasai dataran-dataran tinggi Mesir. Tidak ada satu area melainkan berhasil ditaklukkan oleh Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu. Ya, dengan demikian selesailah penaklukan Mesir. Maka berkuasalah Amr bin Al-As di Mesir, beliau menjadi gubernur Mesir di bawah kekhilafahan Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, kemudian kita tutup kisah penaklukan Mesir. Jadi ini bagian terakhir dari penaklukan Mesir. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita mungkin akan bahas penaklukan Libya atau kembali kita ke penaklukan Persia. Kita lihat nanti. Baik. Nah, ada sebuah kisah yang dituturkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Ya, ini setelah Amr bin Al-As menjadi gubernur Mesir. Ternyata, walaupun mereka berhasil dikuasai oleh kaum muslimin, budaya-budaya mereka terdahulu yang mengagungkan sungai Nil, ini masih ada di tengah-tengah penduduk Mesir. Jadi dikisahkan dalam Al-Bidayah wa Nihayah, sungai Nil itu tiba-tiba berhenti mengalirkan air. Padahal sungai Nil ini adalah nadi kehidupan masyarakat di Mesir. Kalau sungai Nil berhenti mengalirkan air, maka pertanian-pertanian mereka akan musnah. Maka orang-orang mengadukan ini kepada Amr bin Al-As sebagai pemimpin Mesir. Mereka mengatakan, wahai Amr, dahulu kami punya kebiasaan. Apa kebiasaan kalian? Kalau sungai Nil berhenti mengalirkan air, maka kami akan lemparkan, kami akan korbankan seorang gadis perawan. Jadi sama kayak di Indonesia ya. Di legenda-legenda Indonesia sebelum masuknya Islam, kalau tidak turun hujan, maka dikorbankan anak perawan. Ya. Kenapa perawan? Kenapa kira-kira? Ya, masih suci ya. Ya. Dilemparkan ke dasar Sungai Nil. Maka kemudian Sungai Nil akan kembali mengalir. Ini namanya syirik ya, kawan. Ya, jadi mengorbankan sesuatu untuk yang selain Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang dikorbankan manusia. Ya, enggak boleh yang demikian. Ya, barang siapa yang menyembelih untuk selain Allah, maka dia telah terjatuh pada kesyirikan. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la'anallah man dzabaha li ghairillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melaknat. Ya, Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dalam kisah yang dituturkan Salman Al-Farisi tentang dua orang yang melewati suatu kampung. Ya, salah seorang di antara mereka, yakni penduduk kampung itu tidak membiarkan mereka lewat dengan selamat, kecuali harus menyembelih, mempersembahkan suatu kurban kepada berhala di negeri tersebut atau di kampung tersebut. Maka orang yang pertama mengatakan, aku tidak memiliki sesuatu untuk dikorbankan. Maka penduduk kampung itu mengatakan qarib walau dzubaban. Ya, persembahkanlah sesuatu walaupun itu hanya seekor lalat. Maka kemudian dia pun menyembelih seekor lalat, kemudian dibiarkan dia untuk lewat, hanya saja dia masuk ke dalam neraka karena perbuatan syiriknya. Ada orang yang kedua tidak mau. Ya, aku tidak mau mempersembahkan sesuatu sembelihan untuk yang selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian dia pun dibunuh oleh penduduk kampung tersebut, namun dia masuk surga. Menunjukkan bahwa barang siapa yang menyembelih untuk selain Allah, ya dia telah terjatuh pada kesyirikan. Ini budaya-budaya jahiliyah masa lampau ya, mempersembahkan sesembelihan untuk para jin yang mereka percayai menguasai suatu tempat. Maka Amr bin Al-As tidak mau melakukan hal tersebut. Beliau kemudian mengirim surat kepada Umar al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya. Maka kemudian Umar al-Khattab memuji tindakan Amr. Ya, membalas surat Amr atau ya membalas surat Amr bin Al-As dengan memuji Amr bin Al-As, kemudian dia menulis sebuah surat. Ini merupakan karomahnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ini disebutkan ya oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah. Ya. Kata Umar, ya, ini saya tulis surat, nanti lemparkan ke Sungai Nil. Apa bunyi surat tersebut? Bunyi surat tersebut disebutkan ya. Untuk bisa cek dalam Al-Bidayah wa Nihayah jilid ke-7 halaman 115. Ya. Kata Umar, min Abdillah Umar Amiril Mukminin ila Nil ahli Misr. Ya, dari hamba Allah Umar Amirul Mukminin kepada Sungai Nil yang ada di negeri Mesir. Amma ba'du. Fa in kunta innama tajri min kibalik wa min amrik fala tajri wala hajata lana fik. Wahai Nil, apabila engkau mengalir sendiri, ya, engkau mengalir sendiri karena urusanmu sendiri, maka janganlah engkau mengalir. Artinya kalau wahai Nil, kalau engkau mengalir dengan sendirinya, maka enggak usah mengalir. Kami tidak membutuhkan dirimu. Fala hajata lana fik. Kami tidak membutuhkan dirimu. Kalau memang engkau itu bisa mengalir sendiri, sehingga kami harus memberikan korban kepadamu, ya, baru kamu mau mengalir, ya, kamu ngambek ya, ya. Dikasih apa? Persembahan baru mau mengalir. Ya. Kalau memang kamu mengalir dengan sendirinya wahai Nil, kata Umar bin Khattab, maka janganlah engkau mengalir. Fala hajata lana fik. Kami tidak membutuhkan dirimu. Wa in kunta innama tajri bi amrillah al-wahidil qahar wa huwa alladhi yajrika fanas'alullaha ta'ala an yujriyak. Ya. Namun apabila engkau mengalir karena perintah Allah Subhanahu wa taala al-wahidil qahar, Rabb yang Maha Esa dan Maha Berkuasa, huwa alladhi yajrika, dan dialah yang mengalirkan dirimu, fanas'alullaha ta'ala an yujriyak. Ya, maka kami meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kembali mengalirkanmu. Maka kemudian dilemparkanlah surat tersebut ke tengah Sungai Nil. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala kembali mengalirkan Sungai Nil sebagaimana keadaan sebelumnya. Ya, ini diantara kisah dari karamah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Baik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya, dengan demikian, ikhwan fillah, saudaraku kaum muslimin dimanapun antum berada, selesailah kita dari babak penaklukan negeri-negeri atau babak penaklukan negeri Mesir. Telah kita jelaskan ya, ada 5 fase penaklukan. Penaklukan Farma, penaklukan Bilbis, kemudian penaklukan Ummu Dunain, penaklukan Benteng Babilonia, dan yang terakhir yang baru saja kita paparkan, penaklukan Iskandariyah. Barang siapa yang ingin mendapatkan kejelasan yang belum mendengar sebelumnya, silahkan simak kajian-kajian kita yang diposting juga di INB Channel tentang penaklukan-penaklukan yang dilakukan di masa para Khulafaur Rasyidin. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Ada pertanyaan? Belum ada pertanyaan, ya. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.